Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah, yaitu memasuki bab ke-24. Beliau sebutkan bayanu syai'in min anwa'is sihr, penjelasan bab ini tentang penjelasan beberapa dari macam-macam bentuk sihir. Bagaimana hakikatnya macam-macam perkara tersebut dan apa pula hukumnya. Beliau akan jelaskan di sini khawariqul adat, beberapa keganjilan yang menyalahi kebiasaan orang, ini tidak biasa dilakukan oleh manusia normal, dari bentuk karamah yang Allah berikan kepada para wali, begitu pula beda itu dengan kondisi yang dilakukan oleh para wali syaitan yang mengkelabui dan menipu banyak awam dan orang-orang jahil, sehingga kalau terjadi itu padanya nggak cukup, mereka anggap ini berarti wali karena melakukan atau terjadi padanya sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Dibacok enggak luka misalnya. Ditusuk enggak berdarah dan semisal itu. Mereka anggap dengan itu berarti itu wali. Makanya perlu beliau jelaskan di sini beberapa bentuk sihir agar dibedakan mana yang itu karamah yang Allah berikan kepada para aulianya, mana pula yang itu merupakan permainan dan tipuan syaitan kepada para pengikutnya. Telah lalu penjelasan bahwa sihir ada yang itu menjadi bentuk kufur, ada pula yang itu bentuk fisq, kefasikan. Jika itu dengan menggunakan bantuan para syaitan, maka itu sihir kufur. Tanpa permintaan bantuan kepada para syaitan, tanpa bentuk penyembahan, peribadatan, ketaatan kepada para syaitan, maka itu kefasikan. Dalam bab ini, muallif kembali menjelaskan kepada kita secara bahasa, sihir adalah segala yang samar. sesuatu yang tersamarkan. Makanya waktu sahur disebut sahur, sama lafadznya sin ha ro, sahur, sahar. Karena samar, di waktu masih gelap, belum pagi, belum terang segalanya. Ini makna sihir dalam pengertian secara bahasa. Oleh karena sebab itu, perlu untuk difahami beberapa masalah yang akan beliau jelaskan dari macam-macam bentuk sihir, agar seseorang tahu hukumnya dan hakikatnya. Qala musannif rahimahullah, qala Ahmad haddathana Muhammad bin Ja'far, qala haddathana Auf, qala haddathana Hayyan ibn al-Ala, qala haddathana Qatn ibn Qabisah, an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibt. Bahwa Rasulullah SAW sebutkan al-iyafah, torq dan tiarah, ketiganya termasuk dari bentuk al-jibt yang Allah cela di dalam ayat yu'minuna bil-jibti wa-taghut, sifat Yahudi ahlul kitab beriman kepada jibt dan taghut. Qala Auf, kata Auf, al-iyafah zajrut tayr. Adapun iyafah adalah yang biasa dilakukan oleh orang Arab dulu di zaman jahiliyah dengan burung. Ya, ini mereka lepas burung, kemudian dilihat burung itu terbangnya kemana. Kalau ke arah kanan berarti nanti begini-begini, berarti baik, berarti nasibnya akan untung dan semisalnya. Kalau lari ke kiri berarti nanti celaka, sial, gak boleh melakukan ini itu karena akan merugi dan semisalnya. Itu iyafah. Watark al-khat yukhat fil ard. Adapun at-tark adalah garis yang dibuat di atas tanah atau pasir. Dan itu ada, mereka pelajari, mereka lestarikan, na'udzubillah, sampai sekarang, di mana mereka letakkan pasir di atas meja atau objek tertentu, tempat, kemudian meramal nasib seseorang, fulan atau fulana, pasir itu digerak-gerakkan, begini-begini, walhasil nanti kemudian dibaca. Masa depanmu begini, jodohmu seperti ini, karirmu begini, nasibmu ini itu. Ini yang disebut tork. Dengan media tanah atau pasir yang dia gerak-gerakkan, kemudian dia baca, ini begini, ini begitu. Wal jibt, qala al Hasan, kata Hasan, al jibt ronnatus syaitan, Kata Hasan, al-jibt adalah rannah, bisikan dari syaitan atau suara syaitan. Atau di lafadz lain, innahu syaitan, bukan rannah, tetapi innahu. Innahu syaitan, dan itu lebih dekat. Bahwa jibt adalah syaitan. Ajaran dan godaan syaitan kepada pengikutnya dengan beberapa bentuk-bentuk sihir jibt. Isnaduhu jayyid, sampai kepada Hasan sanadnya jayyid, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-Musnad minhu. Qauluhu an Ahmad, adapun penjelasan muallif dari Ahmad, huwal imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Beliau adalah Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, imam ma'ruf, imam ahlu sunnah rahimahullahu ta'ala. Wa Muhammad ibn Ja'far, adapun Muhammad bin Ja'far dalam sanad, huwal masyhur bi Gundar Al-Hudhali Al-Basri. Muhammad bin Ja'far ma'ruf dengan gelar atau julukan Gundar. Itu bahasa Persia atau Romawi yang menyematkan gelar ini kepada beliau adalah syekhnya, yaitu Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti rahimahullah. Karena awalnya dulu ketika hadir di majlis Syu'bah, Imam Muhammad bin Ja'far ini suka usil atau banyak gerak, banyak kurang konsentrasi atau serius di majelis. Nah, ini seperti layaknya anak muda, syekhnya sedang mengajar, dia ntar sibuk buka-buka tasnya misalnya. Ini ke temannya apa ini. Terus begitu. Maka kata suatu hari kata Syu'bah kepada beliau, "Uskut ya Gundar." Diamlah atau tenanglah, wahai Gundar. Karena Gundar dalam bahasa Persia maknanya orang yang tadi suka umek atau usil terus, masih banyak gerak, banyak ini, gak konsentrasi. Maka semenjak itu dikenal beliau dengan lakopnya, Gundar. Terkadang dalam sanad disebut namanya seperti ini, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Terkadang disebut dengan lakopnya ini, qala haddatsana Gundar, yakni Muhammad bin Ja'far. Beliau Hudzali Basri, thiqah masyhur, mata sana 600, meninggal pada tahun 206. Wa Auf, adapun Auf, huwa ibnu Abi Jamilah. Beliau adalah Auf ibnu Abi Jamilah bi fathil jim, dengan fathahnya jim, Jamilah. Dan telah lalu penjelasan sering para ulama di dalam mengi'jam lafadz Arabi punya tiga metode. Mengi'jam artinya memu'jamkan bacaan lafadz ini bagaimana. Misalnya ini Jamilah, orang mungkin bingung ini Jamilah atau Jumailah atau apa, bagaimana yang benar yang mana. Nah, untuk menentukan itu tiga cara para ulama. Yang pertama dan terbaik sesuai susunan terbaiknya, artinya terbaik tidak mungkin salah, orang tidak mungkin keliru. yaitu dengan i'rab seperti ini, jamila bifathil jim. Terkadang dijelaskan lagi bifathil jim at-tahtiyah dengan fathahnya jim. Tahtiyah artinya titik di bawah, sehingga enggak mungkin itu khomilah misalnya. Titiknya di atas kho, karena jim dan ho hanya beda letak titik. Yang atas kho, bawah jim. Supaya tidak salah, mereka sebutkan lagi at-tahtiyah, titiknya di bawah. Sehingga enggak mungkin keliru, enggak mungkin ju, enggak mungkin ji. Bifathah dengan fathah, tidak mungkin pula kho, karena disebut tahtiyah. Ini yang terbaik. Cara yang kedua, bidzikri nadhairiha asbahiha auzaniha, disebut dengan wazannya atau yang kalimat lafaz serupa dengan itu. Misalnya jamilah huwa ala wazan misalnya dhariba, ala wazan fa'ila, serupa dengan lafaz-lafaz yang sama seperti itu, katiba dan yang lain-lainnya. Ini posisi kedua, karena masih bisa keliru orang. Posisi yang ketiga, terjelek, terlemah, sangat banyak kekeliruan padanya, adalah dengan syakal. Dengan syakal dikasih harokat. Jamilah, di atasnya jim dikasih fathah, di bawahnya mim dikasih kasrah, ya disukun, lam di fathah, jamilah diharokati. Enggak dijelaskan ini jim fathah tahtiyah, enggak, pokoknya diharokati saja. Kenapa? Karena itu sangat mungkin salah. Namanya harokat. Bisa terhapus, bisa tertukar, berjalannya waktu. Walhasil itu paling lemah. Oleh sebab itu, tidak bisa semata-mata kamu menentukan lafadz bacaan lafaz tertentu hanya karena harokatnya. Anu harokatnya di kitab, anu kok ini misalnya. Ini di sini fathah kok. Gak bisa, lemah. Hanya bersandar kepada harokat yang ada di kitab, lemah sekali. Itu paling bawah, paling rendah. Tingkatan paling rendah. Apalagi zaman sekarang sudah banyak kelemahan dalam bahasa, sudah enggak ada ulama-ulama bahasa yang seperti dahulu. Walhasil paling lemah hanya bermodal harokat yang ada di kitab. Sangat banyak salah. Nah. Al-muhim, makanya metode ulama demikian. Yang pertama mereka sebutkan bifathil jim. Al-ma'ruf bi'aufil a'rabi. Auf dikenal dengan auf al-a'rabi. Thiqah, beliau mata sana sit au sabak wa arba'in. Beliau meninggal tahun 46 atau 47. Walahu sit wa thamanuna sana, pada usia 86 tahun. Wahayyan ibnul ala huwa bitahtiyah, seperti tadi. Bitahtiyah, hayyan. Tahtiyah, titiknya di bawah. Agar tidak salah, misalnya ini mungkin hannan. Atau hatan misalnya. Huthan, tahtiyah, Musanna tahtiyah, terkadang mereka sebutkan gitu. Musanna artinya titiknya dua, sehingga enggak ada kemungkinan lain, pasti itu hayyan. Enggak akan salah itu hibban. Karena hibban muwahhadah, titiknya cuma satu. Tapi disebutkan musanna tahtiyah, titik dua dan di bawah. Maka hayyan pasti bacaannya. Wa yuqal Hayyan ibnu Mukhariq. Disebut beliau juga Hayyan ibnu Mukhariq. Abul Ala al-Basri maqbul. Hal kondisi beliau maqbul. Maqbul yang dimaksud, maqbul idha tubi', diterima riwayatnya kalau dikuatkan dengan yang lain. Ada yang lain yang juga membawa riwayat sama serupa dengannya. Sehingga kalau dia menyendiri, lemah riwayatnya. Itu makbul. Bukan berarti makbul diterima riwayatnya. Lah. Itu istilah muhaddithin, terutama Hafidz rahimahullah. Waqatan bifathatain. Nah ini juga. Lihat. Agar orang enggak salah. Qatan bi fathatain, keduanya fathah. Qaf fathah qa. Ta-nya pun fathah, ta, qatan. Agar tidak disebut qatan. Ta-nya sukun misalnya. Supaya enggak salah, bi fathatain, kedua-duanya fathah. Qa, ta, qatan. Abu Sahal Al-Basri saduq. Qauluhu an abihi huwa qabisa. Dari ayahnya yaitu qabisa. Bifathi awalihi, lagi dengan fathah awalnya qa, qabisa, agar tidak dibaca qubaisa misalnya. Qabisa dengan fathah. Ibnu Mukhariq, qabisa Ibnu Mukhariq. Bidhammil mim. Dengan domahnya mim, Mukhariq, bukan Makhariq, tapi domah, Mukhariq. Abu Abdillah Al-Hilali, sahabiyun nazalal Basrah, sahabat yang kemudian tinggal di Basrah. Qauluhu innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibet, tadi telah lalu penjelasan Auf Zajrutair wa tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha, menentukan nasib dengan burung atau dengan nama-namanya, nama burung ini, nama burung. Terkadang bagi mereka membawa keuntungan, ketenangan. Terkadang nama burung yang ini membuat sial, bahaya ini burung ini. Atau burung hantu, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya. Album, burung hantu. Burung ini, burung itu, gagak. Wah, celaka ini, sial. Atau dengan suaranya. Bersuara begini-begini, wah berarti membawa keuntungan ini. Nanti bersuara begini-begini, berarti membawa sial ini. Wamamar riha, begitu pula arahnya tadi, terbang kemana dia? Selatan, ke barat, ke timur, ke utara. Wahuwa min adatil Arab, wa kathura fi asyarihim. Dan itu kebiasaan Arab, ma'ruf semenjak dulu, dari jahiliyah, dan banyak mereka sebutkan penyair-penyair mereka dalam syairnya tentang burung-burung ini. Wa yuqal afa ya'ifu aifan, dari bahasanya sorof lafadznya afa ya'ifu aifan iyafa. Idza zajara wa hadasa wa dhanna. Maknanya ketika seseorang itu hadas, dhon, menebak-nebak, mengira-ngira. Ya tadi, bersuara begini burungnya, berarti begini. Terbang ke arah sana, berarti begitu. Namanya ini berarti membawa sial, berarti membawa baik. Hades. Semua itu tebakan saja. Ramalan mereka yang tidak bersandarkan dalil maupun hujah sama sekali. Qala Abu Sa'adat qauluhu wa tarq al-khat yukhattu bil ard. Adapun al-khat tarq telah lalu menggaris di tanah atau bumi. Kadza fasarahu Auf wa huwa kadzalik. Begitu Auf menafsirkan dan memang demikian. Tarq maknanya garis yang dibuat di tanah. Kata Abu Sa'adat, wa darbil hasa alladhi yaf'aluhun nisa. Atau kata Abu Sa'adat, tarq dengan menggunakan kerikil atau batu-batu kecil di kopyok seperti orang arisan begitu, terus nanti dilempar per, terus nanti dibaca, ini kerikil yang begini jatuhnya di sana, berarti begini begitu, ini batu yang ini, karena zaman itu dengan kesederhanaannya mereka gunakan batu. Nah, mungkin belakangan dengan bentuk lain, entah itu dadu atau apa, warna ini, warna itu. Intinya sama. Nanti mereka baca mungkin dengan tulang, mungkin dengan apalah. Nah, hasil kemudian mereka tebak-tebak, mereka ramal. Berarti begini, nasibmu begini, anunya begitu. Dan seringnya dilakukan oleh wanita. Seringnya dilakukan oleh kaum wanita. Wa amma tiyarah fayaktil kalam alaiha fi babiha, insyaAllah ada pun tiyarah akan tersebutkan sendiri dalam bab khusus tentang tatoyur. Dalam penjelasan dari Auf rahimahullahu ta'ala perlu diketahui beberapa perkara terkait al-iyafa wat-tarq yang disebutkan termasuk dari al-jibit. Antara lain, di dalam hadis di Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan man wafaqa khattahu fadzaka. Barang siapa yang khatnya, yang garisnya yang dia buat di pasir tadi di tanah sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan, maka itu artinya akan terjadi seperti yang dilihat atau di sebutkan. Dan diriwayatkan beberapa nabi dulu melakukan itu. Ini dengan garis di pasir atau di tanah. Menjawab ini, pertama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantungkan hukum kepada sesuatu yang enggak mungkin dia ketahui. Enggak mungkin orang ketahui. Karena Rasul katakan in wafaqa khatuhu fadzaka. Kalau khatnya sesuai dengan yang Allah tentukan, dari mana kamu bisa tahu sesuai atau enggak sesuai? Itu perkara gaib. Dari mana kamu bisa tahu ini yang aku ramalkan, yang aku lihat di tanah, di garis pasir ini, beginilah takdir Allah, cocok. Dari mana kamu tahu? Itu gaib. Sementara Rasul katakan kalau sesuai, sesuatu yang enggak mungkin diketahui orang. Satu. Kedua, bahwa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang nabi ini dengan bantuan wahyu. Nabi yang terdahulu melakukan itu dengan pantauan dan bantuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lepas selamat dari bisikan syaitan dan was-wasnya. Tapi wahyu yang Allah berikan kepada para nabinya. Sementara orang lain gak mungkin tahu itu karena wahyu sudah terputus. Kemudian yang ketiga juga, ini syariat Rasul SAW yang kita diperintah untuk mentaatinya. Perintah kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mentaati ajaran Rasul SAW, syariat Rasul. Sementara syariat Rasul melarang menyebutkan al-iyafah termasuk dari jibet, termasuk dari sihir, haram. Dilarang oleh Rasul SAW menebak-nebak dan meramal nasib dan ini dengan pasir atau tanah tadi, garis-garis. Maka tidak ada pegangan sama sekali bagi orang untuk melakukan atau mendatangi yang katanya ahli paranormal, membaca nasib orang dengan bantuan pasir atau garis-garis di tanah. Ini tentang at-tarq. Kemudian juga tidak semua, yang kedua, tidak semua garis di tanah, membuat-buat garis di tanah berarti haram. Tarq termasuk sihir, jibet. Enggak. Tergantung tujuannya dan niatnya. Untuk apa? Apa tujuannya, apa yang dimaukan dengan garis-garis di tanah tersebut. Jika untuk meramal barang gaib, untuk menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi, ini maka itu haram dan sihir, termasuk dari bentuk sihir, jibet, seperti tersebutkan dalam riwayat. Haram. Namun terkadang garis itu untuk sebatas misalnya batasan hak milik tanah, misalnya untuk membedakan tanahnya fulan sampai mana, tanah saya sampai mana. Oh, sampai sini batasnya, tarik garis, sret, misalnya. Kalau sini milikmu, sini milikku. Dia kan juga garis, tarq secara bahasa ini tarq. Secara bahasa ini tarq, menggaris di bumi. Apa masuk dalam hadis? Ya enggak ada hubungannya. Karena tujuannya beda. Ini tujuan mubah, boleh. Atau terkadang menggaris itu untuk tujuan ibadah bahkan. Seperti sutra, musalli. Kalau kamu di alam lepas sana misalnya, di pantai atau di gurun pasir misalnya, mau sholat di Bromo sana misalnya, gak ada sutra. Ya sudah, kamu bikin garis di tanah, seret, gitu. Kamu sholat di belakangnya, ini sutrahmu. Secara bahasa ini tarq, kamu buat garis, seret. Boleh, boleh, bahkan itu sunnah. Ini perlu kita ketahui sebagai seorang talibul ilm, rincian masalah agar tidak istilah orang gebiah uyah, hukum pukul rata, Pokoknya garis di tanah haram, enggak boleh. Tork itu sihir, jebet. Ngawur. Enggak semuanya. Tergantung tujuannya. Untuk apa niatnya. Enggak semuanya sihir. Agar tidak tersamarkan satu masalah dengan yang lainnya. Ini yang mu'alif sebutkan tentang tork dan juga yafah tadi telah lalu. Minat tiarah, semua itu tiarah dari bentuk sihir, jibet. Ketika seseorang itu merasa sial, ma aqdamahu au ahjamahu, itu patokannya. Ma aqdamahu au ahjamahu, sesuatu yang sampai membuat dia berani berbuat, melanjutkan. Atau sebaliknya, membuat dia takut dan menahan diri, enggak berani. Berarti itu taktoyur sudah. Tiaroh. Kalau sampai pada tingkatan itu, membuat dia maju atau mundur, berbuat atau enggak. Terkadang itu sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, atau sesuatu yang dia ketahui tentang angka, hari tertentu, atau yang lain-lainnya. Sampai membuat dia tadi, wah ini untung ini karena suara burungnya begini misalnya. Atau yang dia lihat seperti ini tanda baik ini. Maka dia lanjutkan. Oh, ini rumahnya ngadep ke sini, ini arah anginnya begini. Ini gak baik, ini akan begini, begitu. Mau beli rumah dia lihat apa istilahnya, feng shui atau apa, dalam bahasa Cinanya. Ini gak baik ini karena arah angin begini, rumah ini ngadep ke sana, posisinya begini, ini akan sengsara nanti kalau dibeli. Orang gak akan bahagia di dalam rumah ini, udah gak usah beli. Nah, sampai membuat dia menggagalkan. Itu yang tiara, membuat dia takut. Lain perkara misalnya harganya terlalu mahal, gak cocok, maaf, gak jadi, gak apa-apa. Atau lokasinya misalnya, oh, ini terlalu ramai, banyak, ini itu mobil, takut anak-anak kecil, gak apa-apa. Tapi ini enggak, ada sesuatu yang dia ramalkan bahaya akan terjadi, sengsara, celaka, ini itu. Ini tiara yang haram. Disebut kesialan atau merasa sial itu tiara atau tatoyur. Karena seringnya atau ma'rufnya terkhusus di kalangan Arab dahulu dengan burung. Penentuan itu dengan burung, kadang dilepas burungnya, ke arah mana terbangnya. Karena dengan burung maka disebut itu tatoyur. Wailah hukumnya lebih umum, tidak harus dengan burung. Tidak harus dengan suara dari burung. Tidak harus dengan nama dari nama-nama burung. Tapi lebih umum segala yang membuat dia merasa sial atau merasa untung. Tadi segala yang membuat dia berani maju, melakukan, lanjut, atau menahan dia, enggak berani, dia urungkan, semua itu namanya tiaroh, tatoyur, dengan burung ataupun yang lainnya. Itu secara umum definisi dan penjelasan para ulama terkait tatoyur, dan itu syirik termasuk dari syirik, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang itu dengan tauhid, dengan akidah yang benar yang dia pelajari, terbentuk jiwanya, terdidik mentalnya untuk berani, dalam artian berani positif, berjiwa besar, beroptimis, mau berbuat sesuatu dia lakukan, tawakal ala Allah, bismillah, jiwa besar, tauhid yang membentuk dia demikian, akidah yang mendidik dia seperti ini, terbukti. Sebaliknya, dengan jauh dari tauhid, jauh dari akidah yang benar, tidak dia pelajari, tidak dia kaji, maka membuat mentalnya ciut, nyalinya kecil, menjadi penakut, pecundang, jadi orang yang bermental kerdil. Ketika enggak ada tauhid pada jiwanya, enggak terdidik pada dirinya iman dan tauhid, maka kamu lihat, wah, kan mungkin badannya gede besar, mungkin bawa senjata dan lain sebagainya, tapi kerdil mentalnya. Mau berbuat sesuatu hanya karena ngelihat ada burung gagak misalnya, ketakutan, enggak berani. Burung atau burung yang lebih kecil dari itu yang dia plenet gini mati, membuat dia ketakutan. Mentalnya enggak ada. Jiwanya hancur, rusak, terjajah oleh kemusyrikan, oleh jahiliyah. Enggak berani. Makanya para ulama sebutkan, tanpa tauhid bahkan orang bisa takut dengan bayangannya sendiri. Bayangannya sendiri, ketika siang misalnya kamu jalan, ada bayangannya, kemudian melambung ke sana kemari pikirannya. Jangan-jangan ini yang berarti ada yang ngikuti saya, ada yang ingin berbuat jelek, ada yang mau berbuat jahat sama saya. Bayangannya sendiri, karena panas atau pantulan mata, sinar matahari. Ketakutan, lewat kuburan malam-malam takut. Apa yang kamu takuti? Orang mati sudah gak bisa berbuat apa-apa. Begitu orang ketakutan sendiri, dibuat rusak mentalnya oleh syirik, hancur jadi kerdil dan penakut, enggak berjiwa besar, penakut segalanya. Ini sedikit merinding bulu roma itu. Apa yang kamu takuti? Enggak real, sesuatu yang fiktif, enggak jelas. Hanya takut karena suara, takut karena sesuatu yang dilihat, takut dari begitu, terjajah dengan sesuatu yang enggak ada kenyataannya. Begitulah pentingnya akidah yang benar, pentingnya tauhid terus untuk dipelajari, didengar, dibaca, untuk membentuk karakter jiwa yang besar, menjadi orang yang mulia, pemberani, jiwa besar. Wahakana. Nah. Itu mungkin terkait kajian kita di sore ini. Sebagai penutup, mungkin perlu kita sampaikan sedikit, terkhusus kepada ikhwah, para aba, sebagai para wali bagi anak-anaknya. Begitu pula mungkin ummahat di bawah sana, di Ma'hadul Banat. Karena kita sedang dan ingin membenahi dan mendidik anak-anak kita untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka, maka sebetulnya sudah pernah kita sampaikan, tapi mimbabit tadzkir wa tanbih, kembali kita ingatkan dan kita minta kerjasama dan ta'awunnya bersama. Sekali lagi terkhusus kepada ikhwah, baik yang wali santri, orang tua santri di sini, maupun yang tidak sebagai wali santri. Mungkin akan dia katakan, saya enggak punya anak di sini kok. Bukan itu permasalahannya. Tetapi yang kita inginkan, selama antum berada di area ma'had, terkhusus di area masjid ini, dalam maupun luar, min fadlikum wa ihsanikum, jangan ada yang membuka HP Android di depan santri-santri kita. Terlebih lagi mempertontonkan dan memperlihatkan ke mereka, ini ada masalah ini, masalah itu, ini di sini. Diperlihatkan di santri. La barakallahu fikum, aslahakumullah, dijaga. Sekali lagi, baik itu kepada ikhwah maupun akhwat, aba maupun ummahat, tolong dijaga. Jangan membuka atau menggunakan HP Android antum di area ma'had, banin maupun banat. Jadikan area ma'had, banin maupun banat bersih dari Android. Zona bersih, zona bebas dari HP. Karena enggak mendukung, kita ngelarang. Peraturan kita santri enggak boleh bawa HP, membuka ini HP Android. Sementara di depannya aminya, abahnya, entah siapa lagi, dengan bebasnya ngelihat ini itu, enggak mendidik. Tidak mendidik kepada mereka. Mohon ini difahami dan dimengerti, dan mohon ta'awunnya demi kemaslahatan dan kebaikan mereka semua, anak-anak kita. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.